pendapat yang baru. Baik. Walladhi yanqudul wudu'a sitatu asya. Kata Al-Qadi Abu Syuja, yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Man kharaja minas sabilain. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul maupun dubur. Yang kedua, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur di mana tidurnya tidur berat dengan tidak meletakkan pantatnya di atas tanah. Artinya selama tidurnya bukan tidur kokoh. Kalau tidurnya tidur kokoh, artinya tidak ada peluang di situ kentut keluar. Dengan cara tidur semacam itu berarti tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, wazawalul akli bisukrin aw maradin. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Kemudian yang berikutnya lagi yang keempat, walam surajulil almar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ajnabiya, yaitu dengan perempuan yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas. Berarti kalau ada pembatas misalnya dengan kain, tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaf. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ini namanya batinil kaf. Ini namanya zuharil kaf. Ini namanya punggung telapak tangan. Ini namanya, ya kalau tadi kalau terjemahkan, ya bagian dalam telapak tangan. Kemudian yang terakhir, wa massu halqati duburi alal jadid. Nyentuh lingkaran dubur menurut pendapat jadid dari Imam Syafi'i. Baik. Kita lihat kemarin keterangan dari keluar dari 2 jalan sudah? Nomor 1 sudah. Nomor 2? Belum. Intinya dari nomor 1, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudu. Kecuali satu hal, yaitu air mani. Air mani keluar kalau dalam mazhab Syafi'i bukan membatalkan wudu istilahnya, namun menyebabkan mandi wajib. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, tentang tidur yang membatalkan wudu. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah membatalkan wudu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 203 dan selainnya. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika usahil aynani faman nama falyatawaddo." Kedua mata adalah pengawas tidur. Barang siapa yang tertidur, hendaklah dia berwudu. Nah, di sini tegas disebutkan faman nama falyatawaddo. Siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Dikatakan di awalnya wikahus sahil al-ainan. Pengawas dubur itu adalah kedua mata. Artinya, kalau dia tertidur, dia tidak ketahui kalau ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Maka karena sebab itu, maka diperintahkan untuk berwudu. Tadi disebutkan riwayat Abu Daud, kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Juga ada riwayat dari Muawiyah. Kalau tadi yang pertama dari Ali, ada riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, ia katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ainani wika'us sa'i fa idza namatil ainu istalaqal wika'." Kedua mata itu pengawas dubur. Maka jika mata tertidur, maka pengawasnya itu jadi lepas. Artinya dia tidak tahu kalau ketika itu ada suatu hadas yang keluar, maka wudunya jadi batal. Di sini ada istilah as-sahi. As-sahi itu dubur. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, as-sahi itu ismun min asma'id dubur. Istilah untuk dubur disebut as-sahi. Terus ada pengertiannya di bawah artinya? Artinya ketika bangun seseorang akan mengetahui apa yang keluar dari dalam dirinya karena dia merasakannya. Jika dia tidur, maka dikhawatirkan sesuatu telah keluar. Jika dia tidur, maka dikhawatirkan sesuatu telah keluar. Terus tidur dengan? Tidur dengan letakkan pantat di tanah tidak akan terjatuh jika seseorang tidak bersandar pada apapun. Wudunya tidak batal karena dia merasakan apa yang keluar. Hilangi kesadaran dikiaskan dengan tidur karena maknanya lebih mendalam. Terus situ tidak dijelaskan lagi. Sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, wa kisa zawalul akli bil junun wal ikma was sukri sawa'un akana hadza zawal qalilan aw katsiran ala naumi lanau ablaq min minhu fi ma'nau. Dikiaskan dengan hilangnya akal, dengan gila atau pingsan atau mabuk. Jadi ini disamakan dengan hilangnya akal di sini ya. Di situ dengan gila, pingsan atau mabuk. Baik ketika itu hilang kesadarannya itu sedikit atau banyak, maka lebih membatalkan wudu daripada sekedar tidur. Karena kalau tidur saja membatalkan wudu, berarti hilangnya akal, ada yang pingsan, ada yang mabuk sampai tidak bisa berpikir lagi, maka ketika itu wudunya batal. Azan terlebih dahulu. La ilaha illallah. Baik, satu lagi pembatal wudu dibaca. Bersentuh kulit tanpa ada yang menghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudu. Berdasarkan firman Allah Taala tentang ayat wudu, "Aulamastum nisa" atau kalian menyentuh perempuan. Al-Maidah ayat 6. Baik. Sekarang kita lihat beberapa poin tentang pembatal wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis. Di terjemahan kitabnya masih kurang itu. Dihapus. Ini saya tidak rujukan pendapat, baru menjelaskan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Beberapa poin tentang bersentuhan dengan lawan jenis. Yang membatalkan wudu. Ya, kita lagi bahas mazhab Syafi'i ini, saya lagi bahas apa adanya dulu. Yang pertama dikatakan batal jika bersentuhan kulit dan kulit. Kulit dan kulit tanpa penghalang. Dikatakan batal jika bersentuhan kulit dan kulit. Kulit ketemu kulit. Kalau nyentuh baju ada penghalang berarti. Tidak ketemu kulit dengan kulit. Ada yang menghalangi. Terus yang kedua. Saya sebut satu aja. Yang kedua, laki-laki dan perempuan. Ini baru wudunya batal. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan ini boleh menikah. Berarti apa? Bukan mahram. Jadi yang wudunya batal jika bersentuhan apa? Laki-laki dan perempuannya boleh nikah. Alias apa? Bukan mahram. Juga kata Syekh Mustafa Al-Bugha, dan suami istri termasuk. Karena suami istri ini asalnya bukan mahram, makanya nikah. Ketika sudah nikah halal semuanya. Namun kalau bersentuhan dalam pembahasan ini wudunya batal. Kemudian ini sekarang mahramnya ya. Ini mahram. Berarti kalau sama mahram batal atau tidak? sama mahram tidak batal. Namun di sini yang mahram yang tidak batal wudu mahram yang sifatnya ta'bid. Atau mahram mu'abbad. Nah, istilahnya itu mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'abbad, mahram mu'abbad itu mahram selamanya. Tidak membatalkan wudu. Berarti kalau bukan mahram selamanya, ada istilahnya mahram muakkad. Mahram muakkad itu mahram sementara. Tidak membatalkan. Ini membatalkan wudu. Saya ulang ya. Dikatakan batal jika bersentuhan kulit dan kulit tanpa penghalang. Terus, laki-laki dan perempuan yang di sini dimaksudkan wudunya batal. Berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak batal. Terus, wudunya batal jika laki-laki dan perempuan itu boleh nikah alias bukan mahram. Dan suami istri termasuk dalamnya. Terus yang keempat, kalau mahramnya mahram mu'abbad atau selamanya, tidak membatalkan wudu. Contoh dengan siapa berarti? Jenengan dengan siapa? Ibu. Dengan saudara perempuan. Ya, tidak membatalkan wudu. Dengan bibi. Ya, tidak membatalkan wudu. Keponakan. Tidak membatalkan wudu. Namun kalau mahramnya mahram mu'akkad, mahram sementara, seperti ipar. Ipar masuk sini nih. Maka membatalkan wudu. Nah, ini saya beritahu ini biar kalau ada perempuan mau bersalaman dengan kamu, pakai ini aja pendapatnya. Enak itu. Iya toh? Mas, ini salam. Oh, maaf, maaf, maaf, saya punya wudu. Kan nanti dia tahu itu. Kita kan kasih tahu, kita pilih pendapat ini kan? Namun kan tahu pemahaman dia kan, wah, oh dia tahu ini lagi punya wudu, ya memang lagi punya wudu, ya. Sehingga dengan ipar pun bisa ini, iya kan? Padahal ipar itu mahram mu'akkad. Kenapa ipar di sini sampai masuk sini? Nah, ipar nih kalau bersentuhan, ya, ini lagi bersentuhan seperti dengan, kalau ini laki-laki dengan iparnya perempuan ya, ini lagi bersentuhan dengan wanita lain sebenarnya. Karena ipar sendiri Nabi SAW katakan al-maut bahaya. Berarti sudah diingatkan. Nah, kenapa mazhab Syafi'i memilih bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu tadi, surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan perempuan, dikatakan bersentuhan. Kenapa sampai dikatakan itu batal? Cuma sekedar menyentuh. Dikatakan oleh Syekh Mustofa Al-Bugho, karena kalau menyentuh perempuan, nah, apalagi sini kan yang kita bahas tadi kan, bukan mahram ya, iya kan? Nah, sini yang kita bahas nih. Kata beliau, yatalazzaz, akan cenderung nafsu. Nah, itu bahasa-bahasnya. Biasanya seperti itu. Dari sini bisa keluar madhi, bisa keluar mani. Efeknya itu punya dampak bisa enggak sentuhan langsung itu keluar mazi atau keluar mani? Madhonna, oh, di sini sangkaan kuat. Dari sini bisa ada kecenderungan nafsunya sampai keluar mazi, sampai keluar mani. Makanya dicegah. Dilarang bersentuh, bukan masalah ini, membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Intinya pendapatnya seperti itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, wudunya pokoknya batal secara mutlak. Kecuali apa tadi? Ada penghalang, ya toh? Tidak batal. Terus apa lagi? Dengan mahram tidak batal. Mahramnya mahram apa? Muabbat selamanya. Nah, itu yang diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah. Jadi pahami dulu itu. Nah, adapun nanti pendapat yang lebih kuat tentang bersentuhan antara lawan jenis, nanti pendapat yang lainnya. Yang penting pahami dulu Syafi'iyah kayak gitu. Jadi tahu kebiasaan di masyarakat kita seperti itu. Nah, ini dasar pendapatnya dan poin-poinnya kayak gini. Jadi pahami bersentuhannya ini kayak gimana ya dia nganggap batal. Oh, ternyata bersentuhan kulit dan kulit. Karena bisa jadi gini, satu rumah itu ada yang beda mazhab. Ya, suaminya enggak ngaji, istrinya ngaji. Terus istrinya ngambil pendapat, ya, tidak membatalkan wudu. Ketika dia mau pamit keluar rumah, dia mau ingin salaman dengan suaminya. Maaf, suaminya bilang maaf, saya tadi habis ambil wudu. Istrinya boleh, namun suaminya enggak. Ya, istrinya mungkin nanti guyonin dia juga. Sudahlah, enggak apa-apa. Main-mainin suaminya nanti. Itu kalau terjadi perbedaan kayak gitu. Ya, pokoknya seperti ini dalam poin mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi pahami dulu kayak gini. Jadi antum tahu dasar di masyarakat. Karena paling dekat pada Nabi Muhammad, maka keyakinannya di sini kalau berdasarkan terjemahan yang tepat, Muhammad yang nanti melepaskan ikatan-ikatan, yaitu kesempitan hidup, yang melepaskan kesusahan. Melepaskan ikatan harusnya kalimatnya diulang lagi dong, jangan pakai alladzi. Taman ala Sayyidina Muhammad titik. Allahu tanhalu bihil uqadu. Gak pakai alazi. Kalau pakai alazi nyambung ke Muhammad. Orang paham bahasa Arab, paham ini siriknya di mana. Sehingga keyakinannya Muhammad yang angkat kesulitan, angkat kesusahan, yang penuhi kebutuhan. Syirik gak berarti? Syirik. Gak usah muter-muter. Dikira kita gak belajar bahasa Arab kayak gini. Gampang ini pahaminya. Karena alazinya itu nyambung ke Muhammad. Kecuali dia tadi Allah Sayyidina Muhammad titik. Namun kamu nyanyikan gak titik kan? Iya kan? Gak titik kamu nyanyikan itu. Gak ada kan situ? Stop dulu, jeda gitu. Ya tanhalu bihil uqadu. Gak kan? Lanjut kan? Sudah salah juga, salah ritme juga. Bila ada jin muslim, apakah ada jin yang masuk surga? Iya. Wa isorobna ilai karena foruminal jinni yastami unal Quran. Dengar Al Quran, itu punya pengaruh nggak bagi dia? Iya. Dia ingatkan kaumnya suruh beriman pada Al Quran. Ya, nanti bisa baca. Saya punya tulisan baru di rumahisa.com itu lagi bahas tentang jin tadi yang mendengarkan Al Quran. Nanti lihat di surat Al Ahqaf ayat 29 sampai 32. Al-Haqab 29-32. Ustaz, bagaimana batasan-batasan kita bergaul dengan lawan jenis? Saya seorang mahasiswa, tolong dijelaskan. Ya, jangan dekat-dekat cewek. Gampang sekali. Sudah tahu di sini tempat kumpul-kumpul perempuan, jangan dekat-dekat. Ya. Tadi kan sudah, ini sudah isyarat ini, saya enggak perlu panjang lebar di sini ini. Sudah ada mahram muabbad, sudah ada mahram muakkad. Kita lagi bahas tadi lagi dengan perempuan ini baru bahas pembatal wudu. Antum sudah tahu cara atau adab bergaul lawan jenis sudah diajarkan dalam agama kita loh ini. Iya kan? Diajarkan enggak pelan-pelan ini? Diajarkan kayak gini. Ngapain sampai diatur kayak begini coba? Tadi madhonnatu lil hadas. Tadi kalau dalam mazhab Syafi'i kenapa sampai batal? Kecenderungan hadas timbul situ. Nafsumu ada, akhirnya nanti keluar mati, keluar mani. Berarti sudah diajarkan ada bergaul lawan jenis. itu baru dia pembatal wudu, belum hukum bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, bagaimana memandangnya, berkumpul, terus ikhtilat di situ, campur baur, ini diajarkan dalam agama kita. Dua-duaan khulwat, ya, boleh atau tidak? Wah, khulwat lebih parah lagi daripada ikhtilat. Ya, khulwat lebih parah. Kenapa khulwat lebih parah? Wah, setan lebih cenderung ada di situ dibandingkan dengan orang ikhtilat. Kalau khulwat dua-duaan, ya, setan lebih serang lagi itu. Sudahlah, itu kan teman saja. Ya, gak apa-apa lah dekat-dekat gitu. Oh, tergoda lagi, tergoda terus. Itu ada bergaul, perlu diatur. Jika bolong satu hari dalam puasa Daud, jika bolong satu hari dilanjutkan hari berikutnya atau diberi selang satu hari. Jadi gini, puasa, besok tidak puasa, puasa. Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa. Kamis tidak puasa, Jumat puasa. Gitu. Seandainya antum gak mau lanjut misalnya, saya sudah puasa Daud 2 minggu. Ya sudah, istirahat dulu 1 minggu. Nanti lanjut lagi puasa Daud, niat baru lagi. Gitu. Gak masalah. Ustaz, kalau habis mandi junub lalu kita wudu dalam keadaan telanjang, boleh apakah tidak? Gini, setelah mandi junub itu antum lagi hilangkan hadas besar. Otomatis hadas kecil hilang atau tidak? Iya, pun besar saja hilang apalagi kecil. Berarti kalau hadas kecil sudah hilang, apakah diharuskan berwudu lagi setelah mandi junub tadi? Tidak. Tidak ada keharusan. Nah, taruhlah di sini antum milih untuk wudu. Boleh enggak wudu dalam keadaan telanjang? Berarti dalam kamar mandi. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak disyaratkan untuk berwudu nutup aurat. Saya membeli barang secara online dengan harga barang 100.000. Barang dikirim ke saya menggunakan jasa ojek online seharga 7.000 yang dibayar oleh penjual. Ya, setelah barang tersebut sampai, saya kemudian mentransfer ke penjual harga barang dan ongkos kirim sejumlah 107.000. Saya beranggapan bahwa saya mentransfer dulu kemudian penjual memproses pengirimannya. Ternyata setelah sepakat membeli, penjual mengurus pengirimannya dan ketika barang sampai kemudian saya transfer. Apakah ada unsur keharaman dalam transaksi ini? Jika ada, apa yang harus saya lakukan terhadap barang tersebut? Bagaimana prosedur yang dihalalkan? Gak masalah di sini. Dia kalaupun tertunda, misalnya barang sudah dikirim dulu, sudah nyampe, terus baru dia transfer, berarti dia utang kepada si penjual. Kalau taruhlah dia kirim duluan, transferan tadi dia kirim duluan 107.000, berarti si penjual utang padamu, barang belum datang. Ya. Dan ini sah-sah saja, tidak ada masalah dalam transaksi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Dan hari Kamis seperti biasa di MPD ada kajian Manhajus Salikin dan Riyadhus Salihin. Monggo bisa hadir dan di situ juga ada tanya jawab yang bisa dimanfaatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.